Muhammadin wa alaihi ajmain. Jalal malik rahimallahu taala nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Galia bunayya salasatun ya bunayya la tuqarribis sultan in ghadib idza ghadib wal bahra idza madda. Wahai anakku, janganlah engkau mendekat kepada seorang raja ketika dia marah, dan janganlah engkau mendekat kepada laut ketika dia sedang pasang, karena keduanya itu akan membahayakan. Sebagaimana kalau kita mendekat kepada laut yang sangat pasang pada waktu itu membahayakan kepada kita dengan ombaknya dan aliran airnya, maka begitu pula ketika seorang raja yang berkuasa itu sedang marah, jangan dekat-dekat. Kenapa demikian? Karena raja itu bagaikan lautan dari segi kekuasaannya itu tanpa batas. Itu maksudnya. Seperti lautan yang tanpa batas. Dan ini adalah sebuah kinayah. Bukan harus kepada raja saja, tapi kepada siapa saja yang dia itu ada kekuasaan di suatu tempat atau pada diri kamu, maka hendaknya ketika marah jangan dekat-dekat. Pasti dia akan meluapkan amarahnya. Itu maksudnya. Dan ini di balik ini hikmah-hikmah yang terkandung juga banyak. Di antaranya adalah mendekat kepada sultan saja, walaupun dia bukan sedang marah, itu sudah tidak baik. Karena itu adalah madhar. Madhar bukan madhar ilahi, tapi madhar daripada madhar dunia. Setiap orang pasti ingin mendekat kepada raja, karena setiap orang yang mendekat kepada raja ada suatu keinginan dalam hatinya. Yang tidak lain keinginan itu berkaitan dengan dunia. Sehingga mendekatnya seseorang kepada orang semacam itu akan menipiskan keimanan kepada Allah bahwasanya Allah lah yang memberikan segala hal. Oleh karenanya kita lihat sebenarnya di dunia ini yang berperan dalam manusia itu adalah cinta kepada dunia atau tidak. Kalau kita itu cinta kepada dunia, berarti kita tidak percaya pada Allah. Sehingga harus cinta pada dunia. Kalau kita sudah cinta kepada dunia, maka segala hal kita akan melakukannya. Kita akan lewati batas-batasnya. Karena kita sudah cinta. Itulah artinya cinta. Al-mahabbat tu'mi wa tusim. Cinta itu bikin buta, bikin tuli. Enggak peduli apa yang dikatakan orang. Enggak dipeduli apa yang dipandangnya. Yang penting kalau sudah dia senang, dia cinta, sudah dilanggar segala hal. Segala batas dilanggarnya. Nah, itu yang dilarang. Jadi, dikatakan di sini bahwasanya kalau orang cinta kepada dunia, berarti enggak beriman kepada Allah. Kurang keimanannya kepada Allah. Sampai cinta kepada dunia. Gitu. Jadi, sama halnya seperti ini. Setiap hari yang menjadi pikiran kamu itu adalah makan 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Walaupun yang bukan di pondok dalwa kan dapat makan 3 kali kan? 3 kali enggak dikasih makan kalian? 3 kali. Adakah di antara kalian setiap bangun tidur, dapat sarapan enggak ya? Dapat makan siang enggak ya? Dapat makan malam tidak ya? Harus kamu cintai? Harus kamu pikirkan selalu? Harus kamu jadikan agenda? Tidak. Kenapa? Sudah disediakan. Kamu mau datang, mau makan, gak mau makan, tetap disediakan. Ya kan? Pasti disediakan itu. Nah, itu sama. Dunia itu sama seperti itu. Jadi gak harus cintai. Sangat tidak berharga. So, kalau seumpama kita itu mencintai suatu pekerjaan makan yang sudah ditetapkan 1 hari 3 kali. Nah, jadi gak usah khawatir. Yang namanya dunia itu gak kemana-mana. Sekarang mungkin kamu semua orang gak punya kan? Anak pondok semuanya gak punya. Gak ada anak pondok itu punya. Yang punya itu orang tua. Kalian semua sudah baligh. Kalau sudah balik itu berarti bukan tanggungan orang tua lagi. Kalian menanggung sendiri. Oleh karena kalian berhak menerima zakat itu boleh. Nah, jadi, tapi kita nggak tahu. Ke depan bagaimana kita nggak tahu. Bisa jadi, kamu berusaha, berupaya, berjualan sesuatu dalam waktu yang singkat, kamu jadi orang kaya. Padahal yang semacam kamu itu banyak, tapi kenapa tidak jadi kaya? Yang semacam posisi kamu itu banyak yang di dalam posisi itu. Kenapa tidak sekaya kamu, tidak sukses kamu? Nah, itu semua itu adalah Allah yang ngatur. Jadi ambil satu contoh saja yang paling akurat dalam hal bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Kenapa yang namanya satu saudara yang sama-sama keluar dari satu rahim kok beda-beda rezekinya? Kan keluarnya dari satu rahim. Harusnya sama dong porsinya. Adakah orang tua yang menginginkan anaknya satu dengan yang lainnya itu beda-beda rezekinya? Ada? Nah, berarti apa? Di dunia ini gak sesuai dengan keinginan kita. Di dunia itu bukan sesuai dengan kalkulasi kita, hitung-hitungan kita. Satu tambah satu berarti dua, enggak. Tapi sesuai dengan kalkulasi Allah SWT. Jadi kalau kita itu memikirkan, merasa risau, merasa galau terhadap dunia akan kita dapatkan, itu rugi. Sama seperti orang yang memikirkan sarapannya nanti, makan siangnya nanti, makan malamnya nanti, ya sudah ditetapkan. Enggak dipikirkan juga datang gitu. Datang enggak kalau enggak dipikirkan? Dipikirkan enggak dipikirkan datang kan? Nah, sama seperti itu gitu. Nah, oleh karenanya pertama kali yang ditancapkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya para walinya, orang kekasihnya, itu adalah keimanan kepada Allah. Kalau sudah iman kepada Allah, cinta pada dunia enggak? Jadi orang wali itu enggak cinta pada dunia, tapi dunia yang cinta padanya. Itu perbedaan antara wali Allah dan walinya setan. Gitu. Kalau walinya setan itu cinta kepada dunia. Tapi kalau wali Allah itu dunianya cinta kepada si wali ini gitu. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Makanya kita kadang-kadang ada beberapa hal yang sangat mendasar tapi kita tidak pegang itu. Ada beberapa hal yang sangat mendasar tapi kita tidak berpegang teguh dengan poin-poin tersebut. Dan itu semua sudah diucapkan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu pernah bersabda yang menceritakan tentang wahyu Allah kepada dunia, yaitu Allah Ta'ala pernah berfirman kepadanya, ya dunia uhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, layani. Siapa yang melayani aku, layani dia. Artinya apa? Cintai dia. Siapa yang mencintai aku, cintai dia. Itu maksudnya. Tapi sebaliknya, wastakhdimi, jadikan pelayan kamu. Man khadamaki, siapa yang melayani kamu, jadikan dia itu sebagai pelayanmu. Jadi artinya apa? Kalau seumpama orang tidak cinta padaku, tapi cinta kepada kamu, jadikan dia itu budakmu. Coba lihat. Pada hakikatnya memang, dia pakai mobil mewah. Pada hakikatnya memang, dia punya rumah mewah. Pada hakikatnya memang, dia punya uang yang melimpah. Tapi sebenarnya, di atas hakikat yang kita lihat itu, ternyata mereka itu adalah budak. Dan diperbudak oleh dunia. Dari pagi hari berangkat ke toko, ke tempat perusahaannya, pulang malam hari, jagain tokonya. Jagain apa? Ngapain kamu di situ? Itu. Jadi budaknya dunia. Terus kemudian, kalau dia punya utang dipikirin terus. Kalau dia itu ninggalkan hartanya, dipikirkan terus. Jadi tambah harta, tambah banyak harta, tambah banyak pikirannya. Tambah banyak harta, tambah banyak bebannya. Tambah banyak harta, tambah banyak sumpeknya. Gitu. Nah, jadi terus gimana? Kita kan hidup dunia. Kita membutuhkan pada dunia. Kita memerlukan pada dunia. Memang. Karena kita sudah hidup di dunia, berarti kita memerlukan dunia. Kita tidak dilarang mencari dunia. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya. Silahkan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ minat dunia. Akan tetapi jangan sampai terletakkan di dalam hati. Dalam hati ini tempatnya Nabi Muhammad SAW. Tempatnya Allah SWT. Tempatnya keimanan kepadanya. Tempatnya kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada dalam hati. Biarkan di tangan. dunia itu biarkan di tangan. Jangan sampai masuk dalam hati. Hati apa? Hilang kesempatan untuk berangkat dunia atau tidak, kita tidak risau karenanya. Hilang datangnya dunia ataupun tidak, kita tidak risau. Karena kita tidak cinta berada di sini. Jadi keluarnya gampang, sebagaimana maksudnya itu gampang. Nah itu orang yang tidak cinta kepada dunia. Jadi bukan berarti orang zuhud itu orang yang gak punya, orang yang gak punya mobil, orang yang rumahnya itu dari gedek, orang yang gak punya uang, bajunya compang-camping, bukan seperti itu. Zuhud itu adalah orang yang hatinya itu tidak terpaut dengan dunia. Tidak cinta kepada dunia. Dan dunia ini termasuk salah satu yang paling besar fitnah Allah ciptakan kepada umatnya. Dan seluruh fitnah berasal daripada dunia. Oleh karenanya pantas jika Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah pangkal dari segala macam kejahatan. Itu adalah cinta pada dunia. Kenapa orang dipenjara? Jawabannya cuma satu. Karena cinta pada dunia. Orang yang penjara kan kenapa? Karena mencuri, merampok, membunuh, memperkosa. Semuanya itu sebabnya karena di sini. Letakkan dunia itu dalam hati. Jadi orang yang rendah, yang meletakkan cinta kepada dunia itu dalam hatinya, rendah betul. Jadi hati itu tempatnya adalah tempatnya yang suci, tempatnya kemuliaan, tempat yang tinggi. Allah Ta'ala tidak melihat kepada wajah kamu, baik cantik maupun jelek, hitam ataupun putih, enggak pernah dilihat oleh Allah Ta'ala. Enggak melihat kepada tubuh kamu, baik tubuh kamu itu baik, bagus badannya, atau tidak pernah dilihat, tapi dilihat itu adalah hatinya. Ini mahal nadaratir Rabb. Allah Ta'ala melihat ke dunia, iya, tapi enggak melihat kepada dunia, lihat kepada hati-hati itu. Jadi Allah Ta'ala mulai menciptakan dunia ini tidak pernah dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat, kecuali satu kali ketika diciptakan. Sementara itu, setelah itu, tidak pernah sekalipun dilihat. Kalau Allah memandang kepada dunia, maka dipandangnya, yang dipandangnya itu adalah hati-hati yang bersih. Itulah mahal nadaratir Rabb. Nah, oleh karenanya, jadi yang penting dalam kehidupan ini, selain kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah bersihkan tempatnya. Tempat penglihatan Allah ini. Oleh karenanya, lihat bagaimana Allah Ta'ala beberapa kali dalam Al-Quran selalu menegur kita dengan mengatakan yang paling penting dan yang paling berperan nanti di akhirat, di para mahsyar adalah kebersihan hati. Yaitu Allah Ta'ala firman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Selamat dari cinta dunia. Selamat dari iri hati. Selamat daripada kedengkian. Selamat daripada ingin menyakiti hati orang lain. Gak ada. Pikiran semacam itu gak ada sama sekali. Yang semacam itu yang akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Yang semacam itu yang hidup itu di dunia itu nikmat. Kalau gak semacam itu pasti hidupnya itu ruwet. Pasti, gak mungkin gak. Saya katakan kan semalam, suatu kepastian itu tidak mungkin luput. Dan kepastian itu selalu bersumber daripada firman Allah maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin luput. Perbanyak dosa, nanti pasti banyak ruwetnya, banyak problemnya. Perbanyak dosa, pasti kamu banyak apesnya. Perbanyak dosa, pasti kamu banyak permasalahannya. Kenapa? Allah itu cinta kepada hambanya. Allah gak mau kalian itu nanti dibangkitkan dalam keadaan banyak dosa, itu gak mau. Sehingga apa? Allah ingin hapuskan itu dosanya. Sehingga dikasih ujian demi ujian, coba barangkali dia itu bisa lewat, sukses. Akhirnya dosanya diampuni. Nggak sukses, coba lagi terus. Jadi jangan sampai kamu pikir bahwasanya kalau sudah lewat satu ujian, kemudian setelah itu selesai sudah. Nggak ada selesai. Selesainya itu kalau kamu sudah dibawa dalam keranda itu selesai. Berarti sudah meninggal, baru selesai. Karena kan Ustaz selalu, ketika melihat kalian sebagai anak-anak Ustaz, Ustaz kesian. Gitu. Kalian ke depan itu akan menghadapi sesuatu, bukan suatu hal saja, tapi banyak hal yang berupa rintangan demi rintangan sesuai dengan yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW setelah keluar dari masjid bersama sahabat-sahabatnya, Nabi menulis segi empat. Kemudian di tengahnya tulis panjang, sampai lewat dari kota itu. Di tengah-tengahnya tulis mendatar, garis mendatar. Kata Nabi, ini garis yang terus yang lurus itu ke depan terus sampai melewati kota, itu adalah nyawa kamu, ajal kamu. Sedangkan hal yang merintang itu adalah rintangan yang akan kamu hadapi, cobaan, sakit, ujian, semuanya itu. Lepas dari ini datang satunya lagi. Pas dari ini datang satunya lagi. Terus kalau seumpama kamu itu lepas dari ini, berarti ini sudah waktunya ajalnya ini. Kalau seumpama lepas dari sini juga, berarti yang satunya lagi. Terus sampai akhirnya ada balasnya. Jadi kehidupan di dunia semacam itu. Nah, oleh karenanya, sebaik-baik manusia adalah yang memikirkan masa depannya yang berkaitan dengan urusan akhiratnya. Apa yang kalian lakukan sudah benar. Kalian berada dalam pesantren. Pesantren siapapun, pemimpinnya siapapun, maka ketahuilah bahwasanya pemimpin yang sesungguhnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalian dididik, ditempa untuk menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang tidak gampang tergoda dan terbius oleh biusan setan. Itu maksudnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Siapa orang sukses? Orang sukses adalah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Bukan orang sukses itu adalah orang yang mempunyai dunia yang banyak, mempunyai mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya, jabatan yang paling tinggi sebagai presiden, tidak. Tapi kesuksesan yang dimasukkan sini, pernah Ustaz tanyakan kepada Abu Habib Hasan yang mendirikan pondok ini. Mana Ustaz tanya, beliau berkata kepada Ustaz, jadilah kamu itu orang yang sukses di dunia. Tertarik Ustaz dengan kata-kata sukses itu. Ustaz tanyakan, gimana orang yang sukses itu, Bi? Katanya beliau, orang yang sukses itu, Ustaz pikir orang yang banyak uangnya gitu loh, dulu. Ternyata Abu Habib kata lain. Beliau katakan orang yang sukses itu adalah orang yang meninggal dunia tanpa ada salah sedikit pun kepada manusia, tanpa ada salah sedikit pun kepada Allah. Itu orang sukses. Nah, oleh karenanya, di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina idza asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna terusnya. Nah, terus. Terus. Apa itu? Hah? Ajib, itu orang sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi orang sukses itu adalah orang yang sudah lewat dari api neraka, karena setiap orang pasti akan melewati api neraka. Wa minkum illa, nah, siap-siap. Demi Allah, setiap orang dari kita pasti akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satu pun daripada kita kecuali pasti akan melewatinya. Jadi melewati di atas api. Kapan itu? Sirat. Sirat itu berada tepat di atasnya jahanam. Jadi kalau kita lepas, masuk jahanam. Sementara api yang berkobar-kobar di bawahnya, kemudian serigala menjalak-jalak dan meloncat-loncat untuk menerkam kita, siap di bawah itu semuanya. Padahal perjalanannya dekat sih, nggak jauh, cuma 500 tahun perjalanan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. 500 tahun perjalanan jauh. Kok nggak mikirin nanti apa yang akan kita hadapi? Sementara kita sekarang sering bohong, sering iri, sering dengki, sering berkata-kata yang tidak baik, menyakiti hati orang dan sebagainya, semua itu ada hisabnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala berkata, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atib. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anha mas'ula. Akan ditanya satu persatu. Nah, oleh karenanya coba lihat, ternyata sahabat-sahabat Nabi itu yang dijamin dengan masuk surga, mereka lah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita melihat, kita renungkan di dalam manaqib para sahabat Nabi yang menjadi khalifah-khalifah Nabi setelahnya, al-baqiyatus shalihat itu ada pada diri mereka. Yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa mereka? Dalam keadaan duduk, berzikir. Berdiri, berzikir. Tidur, berzikir. Siapa mereka? Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Terutamanya mereka yang menjadi khalifah-khalifah Nabi. Itu siapa Abu Bakar Siddiq itu? Selalu yang dia baca itu adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi selalu ngomong, jalan ke mana? La ilaha illallah. La ilaha. Sambil ngomong, nunggu orang jawab, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi maqam ilahiyah itu lebih menguasai ke dalam batinnya. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab tidak. Sayyidina Umar bin Khattab selalu dia mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi setiap mau jatuh Allahu Akbar. Keluar rumah Allahu Akbar. Habis sholat Allahu Akbar. Maqam jalalah. Menguasai pada beliau. Sayyidina Utsman ini lagi. Sayyidina Utsman karena dia itu adalah seorang yang paling malu. Melihat ke atas langit aja dia malu. Jadi Sayyidina Utsman. Yang kedua tangannya tidak pernah menyentuh dengan kemaluannya. Dia tidak pernah melihat kepada kemaluannya itu tidak pernah. Itu Sayyidina Utsman. Dari saking malunya pada Allah Ta'ala. Ngangkat kepalanya ke atas langit itu enggak. Nah, sehingga selalu yang diucapkannya itu adalah Subhanallah. Subhanallah. Kita lihat orang-orang seperti beliau ini. Sayyidina Umar Khattab meninggalnya terbunuh. Sayyidina Umar bin Affan meninggalnya terbunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya terbunuh. Coba lihat. Kehidupan mereka semacam itu. Bahkan kita lihat di mana kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan pada waktu itu sudah dikepung oleh mereka-mereka yang akan melakukan kudeta. Akan menggulingkan khilafah daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah dikepung, coba lihat bagaimana mereka itu mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali bermusuhan dengan Sayyidina Utsman. Mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu telah merampok haknya Sayyidina Ali. Siapa yang meletakkan Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hasan untuk menjaga pintu kamarnya Sayyidina Utsman? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan kedua putranya itu untuk jaga pintu daripada Khalifah Utsman bin Affan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein dua-duanya pegang pedang. Sehingga termasuk yang kena sabetan pedang karena menjaga Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah Sayyidina Hasan. Kenapa? Menjaga Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sungguh bohong mereka-mereka yang mengatakan bahwa mereka cinta kepada Ahlul Bait. Mereka bukan cinta kepada Ahlul Bait, tapi mereka itu menghinakan Ahlul Bait. Bukan mencintai Ahlul Bait. Karena mereka menyandarkan suatu sifat yang tidak pas. Suatu sifat yang menghinakan. Sama sekali tidak pas. Tidak sesuai dengan mereka. Sehingga pada saat mereka sudah dikepung, Sayyidina Utsman dikepung dari atas ada. Samping kanan, belakang semuanya dikepung. Akan dibunuh Sayyidina Utsman. Tapi apa yang dilakukan Sayyidina Utsman? Dia membaca Al-Quran. Tidak takut sama sekali. Tidak takut. Nah, itulah orang beriman. Jadi ketakutan itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Tidak ada rasa takut. Sehingga pada saat itu ketika dia itu membaca Al-Quran, dia ketiduran. Ketika ketiduran bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, wahai Utsman, kalau engkau mau, aku akan atasi mereka semuanya. Karena Nabi SAW sangat cinta pada Sayyidina Utsman. Dia itu adalah mantunya Nabi. Ketika meninggal Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatul Ummul Kulsum, setelah meninggalnya Sayyidatuna Ruqayyah, maka Nabi SAW mengatakan, kawinkan Utsman dengan putri-putri kalian. Demi Allah, kalau semua aku punya putri, sebanyak 40 orang, aku akan kawinkan satu demi satu dengan Utsman sampai semuanya selesai. Jadi sangat cintanya Nabi kepada Sayyidina Utsman. Sehingga pada saat itu, datang Nabi SAW kepada Sayyidina Utsman dan dia mengatakan, ya Utsman, kalau engkau mau, aku akan atasi semuanya. Tapi kalau engkau mau, engkau hari ini akan berbuka bersama aku nanti. Itu. Karena Sayyidina Utsman pada saat itu, setiap harinya itu puasa dahar dia. Berpuasa dan bukan berpuasa. Apa kata Sayyidina Utsman? Ya Rasulullah, aku lebih memilih untuk makan berbuka bersamamu. Sehingga dia baca Al-Quran. Bangun dan dia tahu ini adalah hari terakhirku di dunia ini. Dia baca Al-Quran. Datang itu orang-orang itu. Akan datang kan membunuhnya. Tidak melawan sama sekali. Tidak melawan. Sampai kemudian Sayyidina Utsman ditusuk. Sampai meninggal pun dia tidak melawan. Kebetulan pada saat itu dia membaca surat Al-Kahfi. Nah itu Sayyidina Utsman itu sahabat-sahabat Nabi. Orang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan berharap bahwasanya di dunia ini dalam keadaan kita akan melampauinya, melewatinya dalam keadaan tidak ada ujian. Tidak. Justru kenapa Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman yang dicintai oleh Nabi SAW dikasih ujian semacam ini. Kenapa? Allah ingin lebih tinggi lagi. Terus lebih tinggi. Biar apa? Lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Itu tujuannya. Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggal dunia, Nabi SAW, Sayyidina Hussein itu berumur 6 tahun. Selalu disanding oleh Nabi. Dikecup oleh Nabi. Mulutnya itu dikecup. Dua-duanya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Sampai dikatakan, Ibni, dia adalah putraku. Ini Sayyidina Hussein. Ketika meninggal dunia, dalam keadaan bagaimana? Dipancung kepalanya. Sehingga pada saat itu, pada hari terakhir, Sayyidina Hussein berperang bersama mereka. Apa yang dilakukan oleh beliau? Dia pakai gamisnya Nabi. Jubahnya Nabi. Tapi dipakainya di dalam. Bukan di luar. Baru kemudian dirangkap dengan pakaiannya sendiri. Sehingga Sayyidina Zainab, adiknya, putra daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, yang dikubur di Mesir, dia katakan kepada kakaknya, wahai kakak, kenapa engkau pakai jubahnya Nabi, kok yang di dalam, bukan di luar? Harusnya dia di luar, biar tampak kok itu ada jubahnya datuk kita, Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban beliau? Kalau tidak, kalau aku letakkan di depan, orang semua melihat, disangkanya aku takut kepada kematian. Aku tidak takut kepada kematian. Tapi aku sengaja letakkan di dalam supaya mereka itu tidak sampai membuka, menyingkap auratku. Sehingga tatkala mereka itu sudah membunuhku, mereka mungkin menelanjangiku. Ketika melihat kepada jubah Nabi, maka mereka itu takut untuk meneruskannya. Itulah maksudku, supaya mereka tidak menyingkap auratku. Sehingga pada saat itu, ketika Sayyidina Hussein bangun malam, dan kemudian setelah itu beliau ketiduran. Tiduran. Akhirnya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Bermimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepadanya, Galia Hussein, hari ini engkau akan berbuka bersama aku. Pada waktu Sayyidina Hussein itu dibunuh, pada tanggal 10 Muharram, beliau dalam keadaan berpuasa. Sehingga pada saat itu beliau itu tersenyum. Tersenyum gembira. Sayyidina Zainab datang, Galia, wahai kakakku, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban beliau? Galia, karena aku telah mendapatkan undangan langsung dari kakek Nabi Muhammad untuk berbuka bersama nanti. Tapi herannya, ketika beliau sudah akan terjadi front peperangan antara Sayyidina Hussein dengan orang-orang yang benci Ahlul Bait, justru pada saat itu Sayyidina Hussein tampak menangis. Sehingga begitu dilihat oleh dari jauh, dari kemah Sayyidina Zainab, melihat kakaknya itu menangis, dipanggilnya, Hussein, datang, kenapa wahai? Kenapa aku melihat kau menangis? Engkau adalah putranya Ali bin Abi Thalib, kau menangis? Engkau putranya Fatimah, engkau menangis. Padahal engkau kalau meninggal, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan datuk kita Nabi Muhammad SAW. Harusnya engkau menangis sekarang. Apa jawaban dia? Aku menangis bukan karena aku takut kematian, tapi aku menangis, aku melihat di dalam diri orang-orang yang memerangi aku, aku melihat api neraka yang siap berkobar untuk membakar mereka. Aku menangis, aku sedih. Aku tidak ingin mereka itu masuk ke dalam neraka karena memerangi aku. Adapun kakakmu ini, wahai Zainab, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati kakak. Yang namanya takut kematian sama sekali tidak ada dalam hati. Nah itulah yang terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi dan orang yang cinta oleh Nabi. Oleh karena itu, kita berada di bulan Ramadan. Bulan kesempatan untuk kita memperkuat, memperkokoh keimanan, kehidupan. Kehidupan ke depan ini bukanlah tambah mudah, tapi sulit. Sulit sekali. Bisakah kita jamin kita termasuk orang yang selamat? Saya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu setiap malam selalu melaksanakan sholat malam. Setelah melaksanakan sholat malam, maka dia duduk begini, kemudian taruh di antara dua lututnya, lalu dia mengatakan, wa syauqa ila Rasulillah. Alangkah rindunya diriku padamu, wahai Nabi. Setiap malam, beliau selalu menangis. Padahal beliau ini adalah orang dijamin untuk masuk surga. Tapi kenapa beliau menangis? Beliau menangis karena takut sampai sisa hidupnya dia tidak mampu untuk melewati ujian yang telah diberikan Allah Ta'ala. Sehingga menjadi sebab beliau tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya keimanan, orang-orang yang punya cahaya keimanan, melihat kepada orang-orang yang terlena, yang terbius dengan zaman itu, kesian mereka. Kenapa orang semacam ini? Dia tidak mikir bagaimana nanti akan meninggal dunia. Kemudian setelah beliau berada di kubur, apa yang akan dihadapinya? Sayyidina Utsman bin Affan mantu Nabi Muhammad SAW. Beliau itu selalu ketika melihat kuburan dia menangis. Menangis. Lalu dia mengatakan, orang yang selamat dari kubur, orang yang selamat daripada sisa kubur, pasti selamat di neraka. Bagaimana nanti nasibku nanti di kubur? Berapa banyak orang ketika ditinggal oleh orang-orang yang mengantar jenazahnya, begitu ditinggal langsung dibakar oleh Allah. Sehingga orang yang semacam ini sekarang ini banyak sekali di antara kita. Semoga Allah selamatkan. Masih ada waktu 17 hari Ramadan. Semoga kita termasuk yang diselamatkan daripada api neraka. Semoga kita termasuk dirahmatkan Allah Ta'ala. Semoga kita tidak keluar Ramadan kecuali dalam keadaan dosa kita sudah dapatkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan kita semuanya, anak-anak kita, anak didik kita, dan anak keturunan kita seluruhnya sampai hari kiamat nanti daripada fitnah akhir zaman, fitnah yang tambah zaman, tambah lama, tambah merajalela, tambah dahsyat. Semoga kita semua termasuk yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala daripada fitnah-fitnah tersebut. Karena Allah Ta'ala telah firman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan kalian itu berbuat begini, berbuat begitu, itu tergantung pada Allah. Karena tergantung pada Allah, kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang selamat. Semoga kita termasuk yang mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sukses melewati ujian-ujian. Alhamdulillah wa kulli hadin salihah wa alhamdulillah salihah al-Fatihah.